سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata lahabin wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.